Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita, bahasan kitab Al-Qaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'il Husna li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmatnya dan melestarikannya untuk kita semuanya. Amin. Kita masih dalam kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan memasuki kaidah yang ketiga. Mu'alif rahimahullah belum menyampaikan al-qa'idah as-salisah. Sifatullahi ta'ala tanqasimu ila qismin, subutiyah wa salbiyah. Ya, beliau sampaikan bahwa sifat-sifat Allah SWT terbagi menjadi dua, yaitu sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan masing-masing dari kedua istilah ini, subutiyah dan salbiyah? Beliau jelaskan, fasubutiyatu ma asbatahu Allah taala li nafsihi. Sifat subutiyah adalah segala sifat yang Allah SWT tetapkan untuk dirinya. Di mana penetapan sifat-sifat Allah tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di depan, adalah dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Karena penetapan asma dan sifat la tauqifiyah, maka beliau beri keterangan tambahan fi kitabihi awala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam kitab Allah atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah SWT sebagaimana juga telah kita dapatkan pada pelajaran sebelumnya, bahwa seluruh sifat Allah adalah sifat-sifat kamal, sifat-sifat kesempurnaan lanak sofiha biwajin minal wujuh. Maka beliau ulangi dengan menyatakan wa kulluha sifatu kamalin lanak sofiha biwajin minal wujuh, dan seluruhnya di sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah merupakan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan di dalamnya dari seluruh sisinya. Adapun contohnya la kal hayati wal ilmi wal qudrati wal istiwa al arsy wal nuzul la sami dunya wal wajhu wal yadain wa nahwi dzalik. Seperti tentang al hayat, al ilmu, al qudrah, al istiwa, al arsy, al nuzul turun ke langit dunia, wal waj wal yadain dua tangan dan sejenisnya. Lalu bagaimana di dalam keyakinan penetapannya juga sebagaimana sudah disampaikan ketika kita berbicara tentang zahir nusus. Maka beliau sampaikan di sini fa yajibu isbatuha lillahi ta'ala haqiqatan 'alal wajhil la'iq bihi. Maka wajib ditetapkan untuk Allah SWT secara hakiki, artinya betul-betul nyata ada dimiliki Allah Ta'ala dalam bentuk yang seagung-agungnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT, yang bentuknya adalah sesuai dengan atau hakikatnya atau kenyataannya adalah sesuai dengan kelayakan bagi Allah SWT, kepantasan bagi Allah Taala, zat yang maha agung lagi maha mulia. Ini tentang sifat subutiyah. Adapun sifat salbiyah, beliau sampaikan fasifatu salbiyah ma nafaha Allahu azza wa jalla an nafsi fi kita an nafsihi. Adapun sifat salbiyah, apa yang dimaksud dengan salbiyah adalah segala sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibersihkan, yang disucikan, yang ditiadakan dari Allah SWT, itulah yang disebut dengan sifat-sifat salbiyah. Nah, kemarin telah kita dapatkan pelajaran bahwa di dalam menetapkan untuk Allah Ta'ala, berbicara tentang Allah Ta'ala, tentang asma dan sifat, maka baik yang ditetapkan maupun yang dinafikan itu harus berdasarkan dalil. Kemarin kan apa-apa yang Allah tetapkan maka kita tetapkan. Ini yang disebut dengan sifat apa? Berarti sekarang kita tahu istilahnya. Subutiyah. Kemudian apa-apa yang Allah tiadakan maka kita, apa-apa yang ada dalilnya tentang peniadaannya maka kita tiadakan. Yang sekarang kita kenal dengan sifat apa? Salbiyah. Nah, adapun yang tidak ada dalilnya maka kita tawakuf. Tidak menetapkan dan tidak menafikan. Kalau ada dipertanyakan tentang kepemilikan dan tidaknya Allah terhadap sifat tersebut, maka kita kembalikan kepada maknanya. Kalau maknanya sesuai dengan yang Allah tetapkan, maka kita benarkan maknanya walaupun kita tidak gunakan lafadznya. Kalau makna yang terkandung dalamnya ternyata tidak sesuai dengan kelayakan dan keagungan bagi Allah, maka kita tolak maknanya. Kita tidak gunakan dan kita bersihkan hal itu dari Allah SWT. Dengan demikian maka baik penetapan subutiyah maupun penafian salbiyah itu harus berdasarkan dalil minal kitab maupun sunnah. Maka boleh sampaikan fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada dalam kitab Allah maupun lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat-sifat salbiyah itu seperti apa, atau yang apa yang seperti apa yang dinamakan sebagai sifat salbiyah? Maka boleh jelaskan wa kulluha sifatun naqsin fi haqqihi. Dan semua dari sifat-sifat salbiyah itu adalah merupakan sifat-sifat naqs, sifat-sifat ketidaksempurnaan, sifat-sifat kekurangan untuk Allah Taala. Jadi sifat naqas kalau dinisbahkan kepada Allah. Di sini beliau tambahkan fi haqqihi, pada hak Allah SWT, karena tidak setiap sifat yang dinilai naqas itu Allah tidak memilikinya. Contohnya lah nakes yang nisbi, nakes yang ketidaksempurnaan tapi yang bersifat nisbi, yang bersifat relatif. Sombong misalnya bagi makhluk adalah sifat tercela, tetapi itu sifat kesempurnaan bagi Allah SWT. Karena hanya Allah yang pantas sombong. Tapi kalau ada makhluk memiliki sifat sombong maka tercela. Dan di sana juga ada sifat kesempurnaan bagi makhluk tapi tercela kalau bagi Allah. Seperti apa? Ya. Punya anak itu kesempurnaan bagi makhluk. Bisa beranak itu kesempurnaan. Tetapi itulah nakes bagi Allah SWT. Bahkan ya tidur ditinjau sisi itu kesempurnaan bagi makhluk. Jadi sifat salbiyalah sifat naqas fi haqqihi subhanahu wa ta'ala. Seluruh sifat yang tidak layak bagi Allah SWT, sifat yang tidak pantas, itu sifat salbiyah. Nah, kewajiban kita apa terhadap sifat-sifat salbiyah? Fayajibu nafyuha anilai ta'ala. Maka wajib menafikannya dari Allah SWT. Jadi Allah harus disucikan, dibersihkan, dihilangkan, ditiadakan dari sifat-sifat salbiyah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dibarengi dengan apa? Ma isbati diddiha alal wajhil akmal. Dengan dibarengi dengan menetapkan lawannya dalam bentuk yang paling sempurnanya. Ya, jadi sementara kita menafikan dari Allah sifat-sifat nakas, sifat-sifat ketidaksempurnaan, sifat-sifat kekurangan, dalam waktu yang sama hati kita menetapkan bagi Allah kesempurnaan lawannya. Allah memiliki sifat lawan dari yang dinafikan dan yang paling sempurnanya. Mengapa masih begitu? Wadzalika li'anna ma nafa'allahu ta'ala an nafsihi fal muradu bi bayanu intifa'u li subuti kamali diddihi la li mujarradi nafsihi. Hal itu karena segala yang Allah Subhanahu wa taala nafikan darinya, maka dimaksudkan dengannya adalah menjelaskan ketiadaan hal tersebut dari Allah dikarenakan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah lawan darinya, bukan semata-mata meniadakan. Mengapa tidak semata-mata meniadakan? Li'anna nafya laisa bikamalin. Karena peniadaan itu pada asalnya bukan kesempurnaan. Jadi hukum asal peniadaan itu bukan kesempurnaan, illa ayatadammana mayadulu alal kamal. Kecuali apabila di dalam peniadaan tersebut mengandung sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan. Loh kok bisa bahwa peniadaan semata itu bukan kesempurnaan? Iya, mengapa? Wadzalika li'anna nafya adamun. Hal itu karena sesuatu yang dinafikan berarti tidak ada. Wal adamu laisa bisyai, dan sesuatu yang tidak ada ya bukan sesuatu. Fadlan an ayakuna kamalan. Sesuatu aja bukan, apalagi sempurna. Yang ada saja belum tentu sempurna, apalagi yang tidak ada. Itu masalahnya. Mengapa penafian dari Allah sesuatu itu bukan semata-mata penafian, tetapi harus dengan tujuan penetapan. Apa yang tetapkan? Lawan yang dinafikan. Itu sifat kesempurnaan dari sifat nakas yang dinafikan dari Allah SWT. Itu alasan pertama mengapa penafian itu bukan pujian. Alasannya karena penafian itu tidak ada, dan sesuatu yang tidak ada ya tidak layak dipuji. Ada saja tidak, bagaimana mau dipuji? Atau terkadang li'anna nafya qad yakunu li'adami qabiliyatil mahal fala yakunu kamalan. Atau karena terkadang dinafikan darinya sesuatu itu karena memang tidak menerima sifat tersebut, tidak menerima hal yang dinafikan, bukan sebagai tempat dari sifat yang dinafikan, maka juga bukan sebagai kesempurnaan baginya, bagi yang dinafikan darinya sifat tersebut. Seperti kama laqulta aljidaru layatlim, dinding itu tidak berbuat zalim. Pernyataan dinding tidak berbuat zalim itu bukan pujian bagi sang dinding, karena dinding memang tidak bisa menerima sifat zulm, sebagaimana juga dia tidak bisa menerima sifat al-adl. Maka bukan kesempurnaan bagi sang dinding ketika dikatakan dia tidak berbuat zalim. Atau kemungkinan yang ketiga, yang pertama tadi bisa jadi karena ada murni, tidak ada, betul-betul tidak ada. Maka sesuatu yang tidak ada tidak sempurna, ada saja tidak bagaimana sempurna. Atau karena memang tidak berhak mendapatkan sifat tersebut, maka juga bukan pujian, karena memang dia tidak menerima sifat tersebut dari sifat kekurangan tadi, dan juga tidak menerima sifat lawannya, kesempurnaan lawannya, maka bukan pujian baginya. Bahkan terkadang itu karena justru sebagai celaan. Waqad yakunu lil azzi anil qiyami bihi fayakunu fayakuna naqsan. Atau fayakunu naqsan. Bahkan terkadang itu disebabkan karena ketidakmampuan atau karena kelemahan dari melakukan hal tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang kurang tadi, maka itu berarti tercela, artinya menunjukkan ketidaksempurnaan. Jadi menunjukkan ketidaksempurnaan. Ya. Ya. Untuk menjelaskan kaidah yang ketiga ini, saya praktekkan langsung kepada ayat yang menunjukkan hal tersebut. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua, sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah itu pada firman Allah wa huwa as-sami'ul basir. Apa itu sifat subutiyah? Adalah sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat seperti apa itu yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala? Adalah sifat-sifat kesempurnaan. Yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Apa itu sifat salbiyah? Adalah sifat-sifat yang dinafikan dari Allah, yang ditiadakan dari Allah SWT. Allah meniadakan darinya kesamaan dengan makhluknya, kesejajaran dengan makhluknya, kesepadanan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Apa itu sifat-sifat yang dinafikan dari Allah? Segala sifat ketidaksempurnaan, segala sifat kekurangan, segala sifat cela, segala sifat buruk dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah di antara dalil tentang pembagian sifat Allah menjadi subutiyah dan salbiyah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian mu'alif Syekh Muhammad bin Sulaimin memberikan tambahan penjelasan terkait dengan sifat salbiyah di dalam kaidah ketiga ini. Beliau tidak, ya, dan nanti juga ada tambahan penjelasan terkait dengan kaidah yang ketiga ini dari pembagian sifat subutiyah pada kaidah berikutnya. Sebagaimana juga kaidah tentang sifat salbiyah pada kaidah berikutnya. Tetapi sebagiannya sudah dijelaskan di sini. Kaidah di dalam berbicara tentang sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah Taala, ketika belum memberikan tambahan penjelasan bahwa sifat-sifat salbiyah, tadi sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Taala yang berupa sifat-sifat kekurangan dengan dibareng apa? Menetapkan sifat subutiyah lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Ikhwah fi rahimani wa rahmatullah, ketahuilah bahwa tidaklah Allah SWT atau Rasulnya bercerita tentang Allah, memberitakan dan mengkhabarkan tentang Allah kecuali bermaksud untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Dan kesempurnaan itu hanya ada pada sesuatu yang ada. Kesempurnaan itu hanya ada pada sesuatu yang ada. Sesuatu yang tidak ada tidak sempurna. Jangankan sempurna, ada saja tidak. Oleh karena itu, ketika Allah SWT bercerita atau Rasulnya tentang Allah dengan cara menafikan dari Allah sesuatu, maka itu pun dengan tujuan yang sama sebagaimana ketika Allah bercerita tentang sesuatu yang dimilikinya, yang ditetapkan baginya. Maka kalau seseorang mendengar ayat-ayat tentang salbiyah dari Allah Ta'ala, sifat-sifat salbiyah, dia harus mencari subutiyahnya. Karena tujuan dari salbiyah pun adalah subutiyah. Apa subutiyah yang dimaksudkan dengan salbiyah tersebut? Cara mudahnya adalah cari lawannya atau cari hal-hal yang kebalikannya atau yang sejenis dengan kebalikannya, yang sejenis dengan lawannya. Nah, setelah ketemu lawannya, maka itu bukti tentang kesempurnaan Allah yang paling sempurna pada lawannya. Artinya setelah ketemu lawannya, maka diyakini bahwa sifat lawannya yang dimiliki Allah yang paling sempurnanya. Karena setiap sifat Allah adalah mencapai puncak kesempurnaannya. Nah, mana yang lebih mudah? mencari sifat-sifat kesempurnaan Allah dalam subutiah atau dalam salbiah? Subutiah karena ketok motor, nggak perlu sulit-sulit mencari. Kalau dalam salbiah, ya itu harus punya modal apa? Punya modal pengetahuan tentang lawan kata atau antonim dan yang mirip dengan antonim atau hal-hal yang bisa dianggap sebagai lawannya, walaupun tidak mesti antonimnya, tapi bisa dianggap tidak sinkron. Apa? Artinya kalau seperti ini mestinya nggak begini, gitu. Walaupun tidak mesti lawannya secara persis. Ya, kita praktek pada ayat ini. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dinafikan dari Allah apa? Sifat apa? Misliyah. Laisa kamitslihi. Jadi misliyah, persamaan, padanan. Jadi dinafikan dari Allah padanannya. Nah, ketika dinafikan dari Allah padanannya, berarti sifat yang dimiliki oleh Allah kesempurnaannya apa? Sifat sempurnanya apa? Subutiannya apa? Lawan dari ada padanan apa? Lawan dari tidak ada padanannya. Sama dengan itu. Itu kan dinafikan. Berarti kalau dinafikan tetapkan apa? Lawannya apa? Santa barokalofik, tunggal, ya. Jadi Allah sempurna dalam ketunggalannya. Gitu. Jadi berarti Allah itu tunggal, gitu. Esa. Gitu. Nah setelah ketemu lawannya keesaan, kemudian tinggal di apa? Tambahkan paling sempurnanya. Ya, tidak ada sesuatu yang paling sempurna esanya. Melebihi Allah. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan keesaan Allah atau ketunggalan Allah SWT. Nah di sana ada ayat yang jelas-jelas menunjukkan hal itu warnya. Jadi ketika Allah berbicara tentang kesempurnaan keesaannya, Allah menafikan darinya kesepadanan. Kul huwallahu ahad. Kan sedang berbicara apa? Keesaan Allah. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Setelah Allah berbicara tentang keesaan dan berdiri sendirinya Allah, lalu Allah nafikan darinya lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sepadan dengannya. Di saking sempurnanya Allah dalam ahadnya dan asomatnya, maka Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada satu pun yang sepadan dengannya. maka dinafikan kesepadanan bagi Allah bukti tentang kesempurnaan Allah di dalam keesaannya. Kalau kaitannya dengan asomat, sifat mana yang menjadi lawan asomat? Yang menjadi lawan sifat asomat itu lebih kepada lam jalid walam yulad. Di lam jalid walam yulad, di samping itu merupakan lawan sifat ahadiyah Allah, ahadnya Allah. Demikian juga menjadi pencela atau penyacat atau menjadi kekurangan terhadap sifat asomat. Kalau yalid dan yulad, maka karena sempurna somadiyahnya Allah, maka lam yalid walam yulad. Ditinjau di beberapa sisi. Yang antum ketahui tentang asomat apa maknanya? Tempat bergantung, tempat bergantung segala sesuatu asomat, dan termasuk asomat adalah alladzi la jawfa fi, yang tidak berongga. Yang tidak ada jauf, tidak ada ruang yang hampa, tidak ada rongga. Maka karena sempurna yang somadiyah tidak beranak. Ya. Karena sesuatu yang beranak itu menunjukkan tidak rapat seutuhnya, maka bisa melahirkan. Dan kepemilikan anak atau diperanakan menunjukkan apa? Ada ketergantungan. Kalau diperanakan tergantung sama siapa? Sama yang menganakan, ya kan? Kalau beranak juga terkadang ada kebutuhan kepada anak. Di samping tadi berongga, ada lubang, ada ya tidak rapat seutuhnya. Ini maka bukti kesempurnaan Allah Taala dalam ahadiyahnya dan somadiyahnya lah lam jalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Di antara contoh ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sifat salbiyah mengandung sifat apa? Subutiyah. Di samping ayat ini, surat Al-Ikhlas tadi, di samping lamu alif sini, wa tawakkal 'alal hayyi ladzi la yamut. Di sini ada dinafikan maut. Dinafikan dari Allah maut untuk menunjukkan kesempurnaan hayatnya Allah. Maka watawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Jadi penafian al-maut untuk menunjukkan kesempurnaan hayatnya Allah SWT. Contoh yang lainnya dalam surat Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'tizau min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Wa ma kana Allahu liyu'tizau min syai'. Dan sekali-kali tidak ada bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat lemah bagi Allah. Membuat Allah tidak mampu, tidak ada sesuatu pun yang akan menjadikan Allah tidak mampu. Allah lemah. Fis samawati wala fil ard. Baik sesuatu itu ada di langit maupun ada di bumi. Mengapa? Mengapa begitu? Kok tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah tidak mampu? Allah tidak menjadi lemah, Allah menjadi lemah. Mengapa? Innahu kana 'aliman qadira. Karena Allah itu adalah zat yang maha mengetahui lagi maha berkuasa, maha mampu. Jadi karena saking sempurnanya ilmu Allah dan sempurnanya kemampuan Allah, maka dinafikan dari Allah apa? Ketidakmampuan. Orang tidak mampu sebabnya satu di antara dua, atau karena dua-duanya. Ya. Jadi tidak kuasa untuk melakukan sesuatu itu dimungkinkan salah satu di antara dua atau dua-duanya sekaligus. Pertama karena dia tidak tahu caranya. Ya. Walaupun seandainya dia tahu caranya, dia akan bisa. Tapi karena dia tidak tahu caranya, maka tidak bisa. Atau yang kedua, dia tahu, meskipun dia tahu, tapi dia tidak punya kudrah. Tidak punya kemampuan, akhirnya tidak bisa melakukan. Maka tepat sekali sini, pas sekali. Setelah Allah menafikan al-ajaz, Allah tetapkan sesudahnya apa? Penetapan sifat al-ilmu wal qudrah. Wa ma kana Allahu liyu'tizau syai'un. Wa ma kana Allahu liyu'tizau min syai' fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sifat salbiah bahkan terkadang mengandung lebih dari sifat satu kesempurnaan. Lebih dari satu sifat kesempurnaan. Jadi dengan dinafikan satu sifat ketidaksempurnaan, terkadang menginformasikan sekian banyak sifat kesempurnaan. Dengan demikian maka tujuan pokok berita tentang Allah adalah pujian, ya kan? Dan pujian itu hanya ada pada kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya ada pada sesuatu yang ada. Maka kalau lo bercerita tentang sesuatu yang tidak dimilikinya, itu hanya sebagai sasaran antara untuk bercerita tentang sesuatu yang dimilikinya. Bukan tujuan akhir. Maka tadi sudah saya sampaikan, kalau kita membaca ayat-ayat sifat salbiah, Jangan berhenti pada tataran salbiahnya. Cari apanya? Sebutiahnya. Karena itu hanya sasaran antara. Untuk bercerita tentang sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Ya. Lalu kemudian beliau jelaskan tentang ragam dari sebab-sebab dinafikannya sesuatu dari sesuatu. Ya. Jadi ada empat kemungkinan dinafikannya sesuatu dari sesuatu. Yang pertama, untuk menunjukkan kesempurnaan. Untuk menunjukkan kesempurnaan, lawan dari yang dinafikan. Dan model yang pertama inilah yang berlaku ketika berbicara tentang Allah dengan model salbiah. Yaitu Allah tidak begini, Allah tidak memiliki ini. Itu dalam rangka menunjukkan kesempurnaan lawan yang dinafikan. Kemungkinan yang kedua, untuk menunjukkan tidak adanya semata. Semata-mata menginformasikan tidak adanya. Tanpa maksud apa-apa. Jadi memang murni untuk menceritakan bahwa tidak memiliki, tidak ada. Tidak ada maksud pujian dan tidak ada maksud celaan. Walaupun bisa memilikinya, kan? Tapi tidak memilikinya, walaupun memungkinkan untuk memilikinya. Misalnya ketika saya katakan saya tidak punya mobil, itu saya sedang mencela diri saya sendiri? Tidak. Memuji? Tidak juga. Ya informasi saja kalau saya tidak punya mobil. Informasi tentang al-adam al-makh, bukan pujian dan bukan celaan. Walaupun memungkinkan enggak saya punya mobil, mungkin bisa enggak saya punya mobil? Bisa. Enggak tahu kapan, insyaallah bisa gitu. Artinya bisa terjadi saya punya mobil, bisa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, karena memang tidak menerima sesuatu yang dinafikan maupun lawannya. Dia tidak menerima sesuatu yang dinafikan atau lawannya. maka itu juga bukan pujian dan bukan celaan. Mirip dengan yang kedua, cuma bedanya kalau yang kedua masih memungkinkan untuk memiliki. Tapi yang ketiga memang tidak. Karena tidak menerima baik yang dinafikan maupun lawannya. Contohnya tadi, dinding ini tidak berbuat aniaya. Itu bukan pujian dan bukan celaan. Dan dinding itu memang tidak bisa menerima sifat aniaya maupun sifat adil. Kemungkinan yang keempat justru sebagai celaan, menunjukkan tercelanya, kekurangan. Ya, beliau bawakan contoh sebuah syair di sini. Kubailatun la yaqdiruna bi zimmatin walidlimuna nasa habbata khardalin. Kubailatun. Kabilah kecil. Kabilah minoritas. Mereka ada sebuah kabilah kecil yang tidak pernah mengkhianati perjanjian, berbuat curang terhadap perjanjian, dan juga tidak pernah berbuat aniaya kepada manusia lain sekecil apapun. Nah, dinafikan dari kabilah kecil ini sifat al-ghadar, itu curang atau berkhianat, lacur, dan juga sifat zulm, aniaya, bukan sebagai pujian tapi sebagai sindiran, celaan, kekurangan. Mana buktinya dari kalimat qabailatun, kabilah kecil, wajar. Karena enggak bisa melakukan apa? Pengkhianatan. Sekali berkhianat dia hancurlah, kabilah kecil kok. Maka enggak berani berkhianat. Kabilah kecil. Tidak berani menganiaya, iya. Enggak punya kekuatan untuk menganiaya. Kamu gak berani ngina saya kan? Gak berani kan ngina saya? Gak akan pernah kan kamu menghina saya? Iya, gak berani. Ini, mas ini gak pernah menghina siapapun loh. Maksudnya yang ini, ya kan? Kamu gak pernah ngina saya. Ya? Gak pernah ngina saya. Bukan pujian, karena gak berani. Gitu. Ya, jadi penafian sesuatu dari Allah itu harus model yang pertama dan bukan model yang kedua, ketiga, atau keempat. Ya, insya Allah soalnya, soal ujiannya besok itu 20 soal betul salah, 10 soal menjodohkan. Yang menjodohkan itu adalah pernyataan dengan dalil. Ada sebuah pernyataan, kemudian ada kolom pernyataan, kolom dalil. Ya, dalilnya enggak diterjemahkan. Nah, cuma saya pesan kepada panitia, untuk standar perankingan itu gunakan yang soal betul salah saja. Kalau sama, baru kemudian dilihat soal yang menjodohkan. Ya, karena artinya dilihatnya dari sisi kemampuan memahami saja dulu. Yang sudah, artinya yang terbaik dalam memahaminya sudah cukup, walaupun sininya apa ya, kalah kalau dilihat dari sisi menjodohkan. Karena untuk menjodohkan harus dibarengi dengan apa? Kemampuan bahasa Arab gitu. Karena ayatnya enggak diterjemahkan. Ya enggak tahu artinya ya mesti kelabakan gitu. Secara umum walaupun bisa dikira-kira ini yang mana ini. Gitu. Jadi untuk standar perankingan, karena mungkin nanti ada yang apa, juara satunya 2, 3 misalnya. Nah, itu yang digunakan yang ini aja ya, yang apa, yang 20 soal betul salah saja. Nah, baru kalau ternyata kok sama nilainya, ya, lihat di menjodohkannya. Jadi misalnya yang betul salah dari 20 betul semua, ya sudah berarti dia yang dapat, walaupun di sini salah semua gitu. Gitu. Iya. Jadi misalnya di sini dia betul 10 yang betul salah. Yang ini apa, betul semua, tetap saja dia enggak masuk ranking karena apa? Tadi yang dibuat standar yang betul salah. Ya, kita lanjutkan al-qaidah ar-rabi'ah. Kaidah yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-qaidah ar-rabi'ah. As-sifatu as-subutiyatu sifatu madhin wa kamalin. Fa kullama kasrat wa tanawwat dalalatuha dhahara min kamalil mausufi biha ma huwa aktsar. Beliau sampaikan as-sifatu subutiyah, di sifat-sifat subutiyah antum harus apa, sudah apa mulai diendapkan istilah itu. Tidak apa, tidak menunggu apa, penjelasan terjemahannya atau penjelasan istilahnya. Ya sudah mulai harus mengendapkan musholahat, dan ketika istilah itu disebut maka sudah otomatis keluar di sini apa maksudnya gitu. Dan antum jangan apa, jangan apa namanya, jangan zalim ya. Jangan standar ganda. Apa yang saya maksudkan? Tidak ada satu disiplin ilmu yang tidak ada istilahnya. Maka ketika kita belajar tentang satu disiplin ilmu, maka kita harus belajar istilahnya. Jangan kalau kemudian, dan itu berlaku disiplin ilmu apa saja. Maka jangan kemudian tadi standar ganda atau kemudian zalim. Antum tidak protes ketika antum masuk kuliah teknik kemudian jelimet dengan istilah-istilah teknik. Emang semua istilah teknik diterjemahkan semuanya? Tidak. Ya antum mesti ketika disebutkan dosen menyebutkan istilah itu, enggak setiap menyebutkan maksudnya ini. Ya pertama kali jelaskan, setelahnya ya udah dipakai terus istilah itu. Yang tentunya istilah itu enggak bisa dibuka di kamus populer kan? Ya. Ya khusus kamus tentang apa? Teknik gitu. Yang di kedokteran lebih seabrek istilah gitu. Ya, dan enggak merasa kemudian kapok kuliah di kedokteran karena apa? Karena full istilah asing. Dan untuk memahami istilah-istilah kedokteran bisa dilihat di kamus populer. Ya harus tadi. Tidak pas. Kalaupun mungkin sebagainya bisa, tapi umumnya tidak. Harus kamus kedokteran. Jadi singkat istilahnya, maksudnya panjang. Nah, demikian juga disiplin ilmu agama. Yang mana saja? Ya, mau bahasa Arabnya, mau fikihnya, mau akidahnya. Semuanya ada mustalahatnya. Yang memaham, di mana untuk memahami istilah itu adalah dengan melihat penjelasannya. Lalu setelah mengetahui penjelasan dari sebuah istilah, maka kemudian diendapkan penjelasan istilah tersebut, sehingga kemudian tinggal cukup mendengar istilahnya sudah berjalan sendiri memorinya sini tentang apa maksud dari istilah tersebut. Dan tidak bisa seorang mengatakan saat saya mau belajar agama tapi jangan banyak istilahnya ya. Tidak bisa. Kalau mau mendalami agama ya dia harus siap mendalami mustalahat yang ada. Karena demikianlah, setiap disiplin ilmu pasti memiliki istilah yang khusus dengan disiplin ilmu tersebut yang tidak ada pada disiplin ilmu yang lainnya. Maka dia harus mengkhususkan, jadi harus menyiapkan diri untuk menambah hafalan istilah-istilah dari dunia atau disiplin ilmu yang dia pelajari. Yang tidak siap, maka dia berarti hakikatnya tidak siap untuk mempelajari disiplin ilmu tersebut. Ini tidak berlaku untuk ilmu agama, semua ilmu. Siapa saja yang mau menekuni cabang ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu, maka dia harus siap untuk menambah referensi tentang istilah-istilah. Kita lanjutkan. Al-Qaidah Rabi'ah, as-sifatu subutiyah, sifat subutiyah, sifatu madhin wa kamalin, merupakan sifat keterpujian dan kesempurnaan. Fakula maka surat wa tanawat, maka semakin banyak dan beragam dalalatuha, penunjukannya, dhahara min kamalil mausufi biha, maka akan tampak kesempurnaan yang disifati dengannya. Mahu aksar, lebih banyak lagi. Saya sampaikan dengan terjemahan bebasnya, terjemahan maknawiahnya, tidak harfiahnya. Jadi sifat subutia itu semuanya merupakan sifat keterpujian dan sifat kesempurnaan. Maka ketika sifat subutia adalah sifat kesempurnaan, semakin banyak dirinci, maka akan semakin tampak kesempurnaannya. Jadi kesempurnaannya lebih banyak. Maka ini yang kemudian keluar kaidah, fal aslu fisifati subutiyat, fisifati subutiyati tafsilun. Pada asalnya informasi sifat subutiyah itu rinci, terperinci. Jadi kaidah yang keempat ini sesungguhnya ada dua cabang kaidah. Nah, apa yang sudah kita baca itulah cabang yang pertama, terkait dengan sifat subutiyah dan salbiyah. Maka al aslu fi sifat asubutiyati tafsil. Hukum asal sifat subutiyah itu tafsil, terperinci. Mengapa? Tadi, karena sifat subutiyah adalah sifat kesempurnaan, keterpujian. Semakin dirinci, semakin banyak kesempurnaan yang tampak. Ya. Dan demikianlah gaya bahasa, baik gaya bahasa Arab maupun gaya bahasa yang lainnya. Jadi kalau ingin memuji dengan menginformasikan apa yang dimiliki, maka rincilah, perbanyaklah. Semakin banyak disebutkan kepemilikannya, maka akan semakin nampak keterpujiannya, semakin nampak kesempurnaannya. Lebih sempurna yang banyak rinciannya dibandingkan yang sedikit rinciannya. Ketika subutiyah, karena sifat subutiyah adalah sifatul kamal, maka kullama kasurat wa tanawat zahara al-kamal al-mausuf biha mahu aksar. Maka Allah contohkan wal khaliqul bari'ul musawwir al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimilul azizul jabbarul mutakabbir. Banyak. Kalau nanti salbiahnya si subhanu amma yusyrikun. Dah. Sedikit. Kita boleh menggunakan ayat ini sebagai dalilnya. Dalil bahwa subutiyah itu rinci. Wahwas Sami'ul Basir, dirinci apa yang dimiliki Allah. As-Sami'ul Basir. Walaupun kadang global seperti alhamdulillahi rabbil alamin itu global. Segala puji bagi Allah. Nah, yang global ini kemudian datang perinciannya dalam ayat-ayat yang amat sangat banyak, bahkan di situ alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata rupanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Itu apa? Perincian dari global di atas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dirinci keterpujiannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Ini bukan tidak boleh memuji Allah secara global, tetapi yang terbaik memuji Allah itu adalah terperincian. Karena hukum asal memuji Allah adalah terperinci, kalau dalam bentuk memujinya dengan sifat subutiyah. Sementara kalau sifat salbiyah boleh sampaikan. Wa amma sifatu salbiyah falam tutkar ghaliban. Illa fil ahwal at-taliyah. Adapun sifat salbiyah maka tidak disebutkan umumnya kecuali pada kondisi-kondisi berikut. Ini menunjukkan bahwa sifat salbiyah hukum asalnya adalah global. Ini cabang keduanya dari kaidah yang ketiga ini. Al-aslu fi sifat asalbiyah ijmal, global. Pada dasarnya, pada asalnya, hukum asalnya pada sifat salbiyah itu global, tidak dirinci. Contoh dalilnya ini, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, global. Tidak dirinci apa saja yang tidak dimilikinya. Pokoknya tidak sama dengan yang lainnya. Nah, apa keistimewaan dari ketika salbiyah itu kok global? Karena ablaq fi dalalatil kamal, yang lebih mendalam, lebih mengena di dalam menunjukkan kesempurnaannya. Jadi lebih balik, lebih jelas, lebih mengena, lebih mendalam di dalam menginformasikan tentang kesempurnaan. Kalau Ahwat lagi ditawari calon, kalau gunakan subutiyah, mbak, mau enggak? Ada ikhwan lagi cari akhwat nih. Pokoknya dia itu pinter, kaya, kemudian tampan, terus gitu kan. Dirinci. Kalau ada ikhwan soleh, titik, waduh masih kurang. Soleh, kaya, tutututut. Iya itu mau saya. Itu kalau dengan subutiyah. Kalau salbiyah, teh, ce, apalagi neng, mbak, yu, ya, ini ada ikhwan lagi cari akhwat, se-UGM gak ada yang seperti dia. Dia cari, se-UGM gak ada yang seperti dia, gitu? Hitungnya singkat, tapi sudah tergambar. Kalau se-UGM gak ada seperti dia, wah berarti wah gitu kan. Se-UGM gak ada yang seperti dia, coba. Maka subutiyah itu ijmal karena lebih mendalam, lebih mengena di dalam menginformasikan tentang kesempurnaan. Tetapi dalam kenyataan kadang sifat salbiyah pun dirinci. Untuk apa? Nah, nanti setelah istirahat insyaallah. Itu kaidah asalnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam bentuk rinci. Ya, kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan pada istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.